على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini ...16 Rajab 1442 Hijri, hari Sabtu malam Ahad, bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2020, satu miladi atau masehi. Sebuah tausiah yang diadakan secara mendadak tiba-tiba di dua tempat, begitu juga ditambah dengan streaming online, dihadiri oleh ikhwah, para aba, dan para thullabul ilm, santri di tempat ini, dan juga dihadiri oleh para ummahat, para akhwat, pembukaan masjid An-Nisa di Ma'had Ibn Umar, Dusun Sidowaya, Beji, Kabupaten Pasuruan. Maka tak lupa dan senantiasa kita panjatkan puja, puji dan rasa syukur kita selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu atas limpahan banyaknya karunia, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dalam surat An-Nahl ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ, apapun yang ada pada diri kalian, tidak ada satu kenikmatan, فَمِنَ اللَّهُ, melainkan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kita. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ, apapun nikmat yang datang kepada engkau itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kepandaian kita, bukan dari keuletan kita. Begitu pula yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa atakum min kulli ma sa'altumu, sampai kepada kalian apa yang kamu minta, diberi kepada kalian apa yang kamu mohon, dikasih kepada kalian apa yang kamu harapkan. Apa yang kita minta? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mampu. Tidak akan bisa. Enggak sampai naluri kita ke sana. Karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang kita sadari, di sana ribuan banyak yang mungkin tidak nampak. Dan tidak kita sadari. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh sebab itu apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, enggak akan sampai kepada bilangannya. Terlalu banyak. Penglihatan, pendengaran, panca indera, syaraf, sekian ratus, mungkin sekian banyak di satu anggota tubuh, belum yang lain. Ini kalau satu tidak berfungsi, hamba tersebut akan mengalami gangguan. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia adalah makhluk yang zalim dan makhluk yang kufur. Maka kita kembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang terdapat dalam surat Luqman ayat 20. Luqman ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alam tarau anna Allah sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidaklah kalian lihat, tidaklah kalian pandang, tidaklah kalian cermati, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit kepada anak Adam, kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak pandang bulu mukmin maupun kafir. Apa yang ada di bumi diberikan kepada mereka. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan mengucurkan kepada kalian nikmat-nikmatnya, kelihatan maupun tidak. Zahir maupun batin. Dan di antara satu nikmat yang amat sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin, di antara satu nikmat mulia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kaum mukminin, di antara salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepadanya ahlus sunnati wal jamaah, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ikhwah salafiyin yang ada di Bangil, Beji, begitu pula kota dan kabupaten Pasuruan dan sekitarnya, dengan adanya tempat yang mulia, tempat yang bisa dijadikan sebagai aktivitas sarana ibadah berupa masjid. Ini jangan disepelekan, nikmat yang besar. Betapa banyak ikhwan-ikhwan di tempat yang lain mendambakan, mengharapkan adanya masjid yang mereka bisa menunaikan paling minim ibadah sholat sesuai dengan sunnah. Gak bisa. Mereka tidak bisa mendapatkan masjid, apalagi di masa pandemi yang seperti ini, menerapkan protokol pemerintah. Jarang. Masing-masing mengikuti hawa nafsunya. Terlebih lagi di negeri kita Indonesia, mayoritas masjid dipenuhi dengan kebid'ahan. Baik itu pada masjidnya, dipenuhi dengan apa? Kaligrafi-kaligrafi. Kategorikan oleh Imam Malik sebagai sebuah kebid'ahan. Banyaknya kaligrafi. Seolah-olah masjid seperti apa? Museum. Hiasan-hiasan yang mengganggu orang untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Dan ini merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. La takum as-sa'a hatta yatabaha an-nas fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat manusia satu dengan yang lain membanggakan masjid yang dia bangun. Ini ada yang bagus, buat sana yang lebih bagus lagi. Tambah dengan dekorasi-dekorasi. Masuk masjid seperti masuk apa? Gedung pengantin. Jadi seorang muslim masuk, melihat dirinya seolah-olah pengantin baru. Dekorasi yang berlebih-lebihan. Seperti museum. Dan ini merupakan penyerupaan kepada Yahudan dan Nasara. Nabi SAW bersabda, La tahzurufannaha kama zahrafatil Yahud wal Nasara. Akan datang suatu kaum yang masjid-masjid mereka dihiasi sebagaimana tempat ibadah Yahud dan Nasara. Diberikan berbagai macam hiasan. Ahlus sunnati wal jamaah masjid mereka tidak berlebih-lebihan, tidak ghulu. Tidak melampaui batas. Begitu pula dalam ibadahnya. Jauh daripada kebid'ahan. Enggak ada khurafat. Enggak ada penampakan-penampakan kesyirikan. Apa ada masjid-masjid yang di sana ada nuansa kesyirikan? Jawabannya apa? Kubur. Betapa banyak masjid-masjid di negeri Indonesia. Di sekitarnya apa? Kubur, bahkan kiblatnya. Diletakkan kuburan di sana. Bahkan ada masjid kuburannya di tengah. Masjid tersebut. Di tengah. Mereka berharap dengan adanya kuburan tersebut, masjidnya di barokah, masjidnya di karamat. Maka merupakan nikmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita memiliki masjid. Sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam masjidnya maupun apa? Di dalam aktivitas ibadahnya. Dan masjid, ikhwani hafizakumullah, di dalam Islam ini memiliki kedudukan dan keutamaan yang tinggi. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran lafaz masjid berapa banyak? Baik lafaz tersebut tunggal ataupun jamak, mufrad ataupun jamak. Berapa tempat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz masjid atau masajid? Di 18 tempat. Menunjukkan tentang pentingnya perkara ini bahkan. Ini mik untuk apa ya? Mik untuk apa ini? Rekaman. Ini yang untuk Ummahat dan Sin. Masjid Nisa dan Masjid Rijalin. Nah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyandarkan lafaz masjid kepadanya. Masjid. Masjidullah. Masjidnya Allah. Masajidullah. Masjid-masjidnya Allah. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ. Tidak ada orang yang lebih zalim yang melarang orang-orang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid. Artinya orang yang paling zalim yang menghalangi masjid untuk disebutkan nama Allah. Orang yang paling zalim yang tidak suka umat manusia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masjid-masjidnya. Gak akan suka. Siapa orang yang berbuat kezaliman? Dihukumi aniaya. Pada ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan lafaz apa? Masajid, masajidullah. Masjid-masjidnya Allah. Disandarkan makhluk ini kepada Allah. Dan di dalam pembahasan akidah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua. Enggak ada pilihan ketiga. Yang pertama, sifatun dzatiyah. Lazimah. Yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat yang dilekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa berdiri sendiri. Akan terus menerus ada pada zatnya, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? ilmu Allah. Pengetahuan Allah. Disandarkan ilmu kepada Allah. Ini sifatnya Allah. Begitu pula kudrat, kudratullah, kemampuan Allah, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maha agung. Ini sifatnya. Melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terpisah. Kalam? Kalam Allah. Firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pada zatnya. Begitu pula sifatus sama, sifatul basar. Pendengaran, penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga al-yad wal-wajah, wajahnya Allah, tangannya Allah. Maka sandaran yang pertama ini, kata para ulama, idhafatus sifah lil mausuf. Sandaran sifat kepada yang disifati. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sifat tersebut tidak ada yang menyerupainya dari makhluk-makhluk yang ada. Tidak ada yang serupa. Idhafatu sifah lil mausuf, penyandaran sifat kepada yang disifati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, taliku bijalalihi wa azamati. Di mana sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya. Ini yang pertama. Apa itu? Sifat dzatiyah lazimah. Yang tidak bisa berdiri sendiri. Adapun yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq. Dan ini berdiri sendiri. Seperti Abdullah, hambanya Allah, berdiri sendiri. Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi? Naqatullah, untanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Masjidullah. Masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Penyandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penyandaran yang kedua ini, kata para ulama, idhafatut tashrif. Penyandaran yang berisi keistimewaan. Artinya makhluk tersebut tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan makhluk itu mulia. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah. Memberikan keutamaan. Memberikan manfaat kepada masjid yang mungkin tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Jumlahnya ada 9 faedah. Daripada fadilah masjid. Kenapa kita sebutkan fadilah-fadilah tersebut? Agar kita mengetahui. Tak kenal maka tak sayang. Dengan kita mengetahui keutamaan masjid, kita dengan penuh semangat akan menjaganya. Tidak akan menelantarkannya. Tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan tahu keutamaan masjid, akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada di antara kita. Maka keutamaan yang pertama, ikhwani, hafizakumullah, masjid merupakan tempat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Bagian negeri yang paling Allah subhanahu wa ta'ala senangi adalah masjid-masjidnya. Artinya ini tempat tercinta. Tempat yang paling afdal. Wa abghadul bilad ilallahi aswakuha. Dan bagian negeri yang paling Allah subhanahu wa ta'ala benci, tidak disukai, adalah pasar-pasarnya. Kenapa kok masjid menjadi tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika sampai pada hadis ini, berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan li'annaha amakinu ta'ah. Karena masjid merupakan tempat-tempat ketaatan. Orang masuk masjid, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang orang datang ke masjid untuk bermaksiat. Mayoritas orang datang ke masjid untuk mendekatkan diri dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah. Sebaliknya pasar tempatnya apa? Al-khida, penipuan. Janji diingkari. Al-akadzib, kedustaan demi kedustaan. Dibumbui dengan sumpah palsu. Bahkan berani kadang-kadang pakai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak pakai nama Allah, ditambah lagi dengan kesyirikan. Wallahi barang ini bagus, padahal jelek. Wallahi barang ini baru, padahal lama. Wallahi barang ini paling murah. Dibumbui dengan apa? Sumpah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk melariskan barang dagangannya. Dan perkara-perkara jelek lainnya. Oleh sebab itu, masjid bukan tempat untuk jual beli. Telah datang larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Idza ra'aitum man yabi' wa yabta', kalau kalian melihat ada dua orang di dalam masjid, yang satu menjual, yang satu membeli, ada negosiasi. Fakulu, katakan kepada dia, bentuk pengingkaran kita, bentuk nasihat, bentuk wejangan, bentuk petuah. Gak dibiarkan, ini munkar. Fakulu, katakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keuntungan kepada perniagaanmu. Didoakan supaya gak barokah. Supaya dia insaf, supaya dia sadar. Bahwasannya ini gak pantas. Dan sebab itu jual beli di masjid akadnya batil dan orangnya berdosa. Karena ini bukan tempatnya. Maka tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat ini apa? Sebagai tempat yang dia senangi, tidak dijauhi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani hafizakumullah, tempat yang paling sesuai untuk bertafakuh di dalam agama Allah. Artinya apa ya Ustaz? Tempat yang paling nyaman. Tempat yang penuh dengan barokah. Untuk talabul ilmi. Belajar. Taklim. mengangkat kejahilan dari diri kita. Jangan sok pinter. Sehingga dia mendatangi masjid untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Kenapa? Karena di sana ada satu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Tadi yang pertama, hadisnya siapa? Ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Hah? Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sama. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa rumah Allah? Itu masjid. Tujuan berkumpul tersebut bukan untuk arisan. Tujuan berkumpul di masjid bukan untuk jinem. Apa itu jinem? Hah? Ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mempelajari di antaranya. Dia membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya. Dia mempelajari ilmu dan mendalami ilmu tersebut. Dia hadir untuk ta'lim. Dia hadir untuk mendengarkan majelis-majelis ilmu halal dan haram. Dia datang untuk mengetahui mana yang hak dari mana yang batil. Dia mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Mereka mendapatkan 4 keutamaan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Diberikan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi dengan rahmat. Kalau sudah mendapatkan rahmat, hamba akan merasakan kecukupan. Walaupun dia seorang miskin. Diberikan ketenteraman. Wa haffathumul malaikat. Dinaungi oleh para malaikat. Dan kita harus mengimani perkara yang gaib. Tidak nampak di mata kita. Tapi harus kita yakini dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wahyu dari Allah. Setiap majlis ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Di sana ada malaikat menyaksikan. Wa zakarahumullahu fiman inda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kita. Di penghuni langit. Di antara para malaikatnya. Ini 4 fadilah bagi orang-orang yang berkumpul di masjid. Untuk menghadiri majlis ilmu. Yang pertama tadi apa? Mendapatkan ketenangan, sakinah. Yang kedua, diberikan rahmat. Yang ketiga, dinaungi apa? Malaikat. Yang keempat, disebutkan. Kita di penghuni langit. Fadilah ini, ikhwani afidhakumullah, tidak didapatkan orang yang mendengarkan ilmu melalui streaming. Mereka mendapatkan fadilah ilmu, na'am. Tapi fadilah yang terdapat dalam hadis ini disebutkan mereka berkumpul di masjid. Artinya orang yang membaca buku di rumah, mereka mendapatkan ganjaran ilmu. Tapi tidak mendapatkan fadilah ini. Maka hendaknya kaum muslimin, kaum mukminin, ikhwanuna rajin semangat. Hadir di majlis-majlis ta'lim. Di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk daripada ketakwaan. Oleh sebab itu, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, beliau menegaskan, al-masjid baitu kulli taqi. Al-masjid baitu kulli taqi. Masjid adalah rumah orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, di antara salah satu golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan naungan kelak pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kita butuh pertolongan pada hari itu. La bapak, wala ibu, wala saudara, apalagi orang lain. Melainkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang diberikan naungan pada hari kiamat, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung dengan apa? Dengan masjid. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Barang siapa yang pergi berangkat menuju masjid, niatnya dia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajarkan kebaikan atau belajar. Ya, dia mengajar atau belajar. Ya, dia memberi atau menerima. Ya, dia menyampaikan atau mendengar. Illa ka ajri hajatin taman hajjatu. Dia mendapatkan pahala haji dengan haji yang sempurna. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wat-Tarhib. Bayangkan ikhwani hafizakumullah. Datang ke masjid untuk mempelajari ilmu. Datang ke masjid untuk menyampaikan ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, membangun masjid. Mendapatkan pahala apa? Seperti membangun rumah di surga. Membangun masjid seperti orang yang membangun rumah di surga. Dari mana dalilnya Abdul Hakam? Kok kayaknya melampaui batas berlebih-lebihan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibni Majah dari sahabat Ali bin Abi Talib. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man bana lillahi masjidan min malihi. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, bukan untuk disanjung, bukan untuk disebutkan namanya. Makanya para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan masjid dengan sebutan nama pembangun, ini menunjukkan ketidakikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia ketika ikhlas berusaha menyembunyikan, kalau bisa tangan kiri, enggak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, bukan untuk disanjung, dipuji, disebut-sebutkan namanya. Min malihi, dari fulusnya. Dari hartanya. Dari kantongnya. Dari apa yang dia punya, dia miliki. banallahu lahu baitan fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan bagi dia rumah di dalam surga. Allahu Akbar. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan tambahan saghiran kana au kabira, kecil ataupun besar. Besar seperti masjid apa? Masjid yang didirikan sholat Jumat. Kalau kecil seperti apa? Kalau di tempat kita, di negeri kita disebut dengan istilah musholla. Padahal secara lafaz syar'i musholla adalah lapangan yang digunakan untuk sholat id, sholat apa namanya gerhana. Nah, tempat kecil ditegakkan sholat lima waktu itu juga disebut sebagai masjid. Bahkan ada satu permasalahan, bolehkah i'tikaf di masjid yang tidak didirikan sholat Jumat? Itu masjid. Dalam riwayat yang lain, saghiran kana au kabira, masjid kecil atau masjid besar, ganjarannya sama, Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan bagi dia rumah di surga. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man bana lillahi baitan kamifhasi hata. Barang siapa yang membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala masjid, walaupun sebesar sangkar burung. Walaupun sebesar apa? Sarangnya burung. Banallahu baitan fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan bagi dia rumah di surga. Dan begitu pula masjid kita yang ada di tempat ini. Dulu masjid ini, ikhwani afidhakumullah, luasnya cuma 99 meter. Alhamdulillah terbangun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada jasa-jasa dan sumbangsih sampai berdirinya masjid ini. Luasnya 99 meter, kotak yang kita duduk saat ini. Walhamdulillah. Dengan berjalannya waktu, datang bantuan dari negeri Yaman. Sehingga kita bisa menambah letter U, tambahan 125 meter. Sehingga luas masjid ini satu lantai 225. Kemudian alhamdulillah, sekali lagi kenikmatan. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kemudahan untuk menambah lantai dua. Sehingga luas masjid ini yang awalnya 99 meter menjadi 350 meter. Agar bisa menampung jamaah lebih banyak. Begitu pula Masjidun Nisa. Dulu kita tidak punya tempat yang layak bagi para ummahat untuk menegakkan sholat. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Sempit-sempitan mungkin kalau saat ini enggak bisa untuk menjalankan physical distancing. Apalagi social distancing. Di masa-masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib dan sekali lagi butuh untuk kita syukuri. Dapat kita bantuan dari salah satu tangan masyayikh kita di negeri Yaman. Sehingga dari tanah wakaf yang luasnya 285 meter. Bagian utara. Terbangun masjid dengan halamannya sebesar kurang lebih 200 meter persegi. Dengan tambahan dua kamar mandi dan tempat wudhunya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran bagi mereka-mereka yang sudah mengulurkan ide, dana, tangan. Ada yang menyumbang dengan besi, ada yang menyumbang dengan transferan uang. Ada yang menyumbang tahu-tahu datang satu pickup semen Gresik untuk pembangunan masjid. kita teringat sekali lagi dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man bana lillahi masjidan kam yafhasikata. Barang siapa yang membangun masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sebesar apa? Sangkar. Sebesar rumahnya burung, Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan bagi mereka rumah di dalam surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada tangan-tangan tersebut. Nah, fadhlan adzan dulu ikhwan. Nah, kemudian keutamaan yang keempat. Orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah kaum yang mendapatkan petunjuk. Ini fadilah yang keempat. Orang-orang yang memakmurkan masjid mereka adalah kaum yang mendapatkan petunjuk. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Nah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakat, dan mereka mendirikan salat dan menegakkan zakat. Wa lam yakhsha illa Allah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ganjarannya? Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Diharapkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka pada ayat ini, afwan ikhwani afidhakumullah, menjelaskan kepada kita bahwasanya ciri-ciri orang itu beriman, di antaranya mereka memakmurkan masjid. Kebalikannya, tanda-tanda kurangnya iman seseorang tidak peduli dengan masjid. Tidak mau memakmurkan masjid. Enggan untuk mendatangi masjid. Lebih senang di jalan, lebih senang di rumah, lebih senang di pasar, lebih senang di swalayan. Lebih senang di toko. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang yang memakmurkan, disebutkan dengan lafaz hanya. Orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang-orang yang menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka adalah kaum yang tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ganjarannya apa? Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Diharapkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inna Allah yunadi yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kelak pada hari kiamat. Aina jirani? Aina jirani? Mana tetanggaku? Mana tetanggaku? Siapa yang memanggil ini? Hah? Rabbul Alamin. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Anas bin Malik, "Inna Allah yunadi yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru, "Aina jirani? Aina jirani? Mana tetanggaku? Mana tetanggaku?" Fadakulul malaika, malaikat bingung. Mereka heran. Malaikat bertanya, "Man yanbaghi lahu an yajura? Rabbana, Tuhan kami, siapa kira-kira yang berhak untuk dekat denganmu, menjadi tetanggamu? Siapa mereka?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ummarul masajid." Mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Mereka adalah orang-orang yang memelihara masjid-masjid. Mereka adalah orang-orang ahlul masjid. Dan sudah diketahui bersama, imaratul masjid tanqasimu ila qismain. Memakmurkan masjid terbagi menjadi dua. Semoga kita masuk di kedua golongan tersebut. Yang pertama, imaratun hissiyah. Memakmurkan secara fisik. Maksudnya secara fisik apa? Ya dibangun. Mulai pondasi, dinding, tembok, kusen, pintu. Itu adanya kipas angin. Ini enggak tahu Masjid Nisa sudah dipasang belum kipas angin. Kayaknya belum. Alhamdulillah cuaca masih belum menampakkan bangil dengan keasliannya. Nah, dengan adanya kipas angin, luasnya masjid tersebut bisa menampung jamaah. Begitu pula penyinaran lampu yang terang. Adanya pengeras suara yang enak, empuk di telinga. Ini semua bagian daripada apa? Imaratul masjid. Oleh sebab itu, jazahumullahu khairan. Orang-orang yang menyumbangkan dananya untuk membeli sound system di masjid ini, alhamdulillah kita ganti. Ini bagian daripada ibadah. Berpahala yang ikut memasang teknisinya, yang membeli bahan-bahannya, apabila ikhlas. Berapa kita beli sound system ini? Anda tahu berapa? 40 juta. Bahkan lebih. Lebih daripada 40 juta. Kita bentuk tim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. 40 juta. Sound system. Speaker, salon, ampli. Tiang ini apa namanya? Hah? Strand. Stand. Nah, sekarang di atas meja ada dua, dulu cuma satu. 10 kalimat, dua yang bisa didengar, 8-nya nggak tahu kemana. Mic untuk imam sendiri, ketika rukuk sendiri, ketika sujud mana? Nah, biasanya ada. Masya Allah. Begitu juga mic untuk azan. Ditambahi lagi dengan ampli. Beberapa pengeras suara di masjid. Nisa, kabel dibentangkan dari atas ke sana. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan ini semua. Yahtaz ila syukur. Butuh rasa syukur kita. Ini bagian daripada apa? Imaratul masjid. Begitu pula dengan kebersihannya. Kotor, disapu, dipel. Apalagi pada saat pandemi semprot desinfektan beberapa waktu ke waktu yang lain. Dibersihkan debunya. Dari sahabat Samurah ibn Jundub. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nattakhidha masjidan fi diyarina wa an nunadzifaha. Kata sahabat ini, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk mendirikan masjid di perkampungan kami dan memerintahkan untuk membersihkannya selalu. Berarti ngambil sapu, menggoreskan di atas lantai. Ada pahala apa anda? Mendapatkan ganjaran. Anda mengikuti perintah Nabi alaihissalatu wassalam. Sesuai dengan perintah Samurah. Sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Samurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mendirikan masjid di perkampungan kita. Dan diperintahkan untuk membersihkannya. Berarti perintah Rasulullah. Bagian daripada sunnah. Bagian daripada imaratul masjid yang itu merupakan tanda keimanan seorang hamba. Maka jangan sepelekan perkara ini. Membersihkan masjid merupakan ahlul masjid. Merupakan ummarul masjid. Pemakmur masjid. Yang kelak mereka menjadi jiranullah. Tetangganya Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Begitu pula memakmurkan masjid dengan fasilitas, sarana, prasarana. Adanya kamar mandi yang layak. Walhamdulillah. Kita punya cuma dua. Apa? Dua biji atau dua buah atau dua apa ya? Hah? Cuma dua kamar mandi toilet. Sekarang sudah diperbanyak. Menjadi enam. Memudahkan kepada para santri. Memudahkan kepada para jamaah. Memudahkan kepada para peziarah pengunjung yang datang. Begitu pula tempat wudhu yang lebih rapi daripada sebelumnya dengan adanya lantai. Ini dijaga kebersihan. Harus ada jadwal piket. Para santri, niatkan. Ini bagian daripada taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula lahan yang luas untuk meletakkan sepeda motor, parkir mobil. InsyaAllah kedepannya kita akan membuat tempat khusus. Mudah-mudahan di tahun ini, mudah-mudahan sebelum Ramadan, adanya parkir khusus sepeda motor. Nah, ini bagian daripada imaratul masjid. Al-hisya, secara fisik. Nah, begitu pula masjid An-Nisa, kebersihannya dijaga, dipelihara. Dari kalangan para ummahat, bana. Terlebih lagi di sampingnya akan kita jadikan sebagai kantornya para mudarrisat. Samping bagian utara Masjidun Nisa, kita akan jadikan satu ruangan untuk kantornya para pengajar wanita. Nah, dan sebagian yang lain menjadi sakan dan asrama santriwati yang akan kita buka untuk ma'had tahfidz di tahun ajaran baru insyaallah setelah Ramadan. Dan kita saat ini lagi renovasi. Yang dulunya kamar mandi ummahat 3 kita perbanyak menjadi 6. Ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Ini imarah yang pertama. Imarah yang kedua adalah imaratun maknawiyah. Sifatnya maknawi. Dengan apa? Sholat. Ini bagian daripada umarul masjid. zikir, solawat kepada Nabi, membaca Al-Quran. Begitu juga kegiatan belajar, mengajar, taklim. Oleh sebab itu, Masjidun Nisa kita jadikan pertama niat untuk mengerjakan salah satu rukun Islam, yaitu sholat. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar, mengajar. Mulai dari tarbiyatul aulad atau TK, kemudian SD dan nanti tahfidz. Nah, kemudian yang ketiga adalah muhadharah, kajian dan taklim. Ini bagian daripada memakmurkan masjid dari sisi maknawi. Maka ini merupakan fadilah yang keempat daripada masjid. Kemudian yang kelima, kita jadikan yang terakhir karena sempitnya waktu. Menjaga masjid sebab membuat kubur menjadi terang. Menjaga masjid sebab menjadikan kubur menjadi terang. Isyarat kepada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahlus Sunan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kanat imra'atun sauda. Dahulu di masa Nabi alaihi salatu wassalam, masjid beliau itu dijaga oleh seorang wanita berkulit hitam. Imra'atun sauda takubul masjid. Dia menjaga masjid tersebut, membersihkan sampah-sampahnya. Nah, fatufiyat lailan, tiba-tiba wanita tersebut meninggal di malam hari. Fadafanuha, kaum muslimin kemudian menguburkannya. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, tidak merasakan adanya wanita itu. Fa akhbaru bi mautiha, para sahabat ngabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semalam wafat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hala adzantumuni biha?" Kenapa kalian tidak memanggilku? Kenapa kalian tidak mengetuk rumahku? Kenapa kalian tidak memberikan informasi? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam kharaja bi ashabihi, beliau keluar dengan para sahabatnya. Tujuannya apa? Untuk memberi tahu kepada Nabi alaihi salatu wasallam letak di mana perempuan itu dikubur. Fa kabbara 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada kiblat, kemudian bertakbir. Wa waqafa ashabuhu min khalfi, para sahabatnya berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat apa? Salat jenazah kepada wanita yang menjaga masjid. Kenapa boleh salat di atas kubur? Karena salat jenazah tidak ada sujud, tidak ada ruku. Karena ada larangan salat menghadap ke kubur. Diperbolehkan salat jenazah karena enggak ada sujud, enggak ada ruku. Setelah selesai salat, Nabi alaihi salatu wasalam berdoa kemudian mengatakan, "Inna hadhihi al-kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha." Kuburan ini penuh dengan kegelapan kepada penghuninya. Wa inna Allaha yunawwiruha bidu'a'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepadanya dengan doaku. Artinya kuburan terang disebabkan karena Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi wanita. karena amalan wanita tersebut sebagai penjaga dan pemakmur masjid. Ini tambahan daripada fadilah memelihara keistimewaan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah tempat yang suci. Yang keenam. Yang pertama tadi apa? Enam. Tempat yang cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua? Enam. Tempat yang paling sesuai untuk mendapatkan, mencari, mendulang ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga? Enam. Membangun, mendapatkan ganjaran membangun rumah di surga. Kemudian yang keempat, memakmurkan masjid adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bagian daripada keimanan. Kemudian yang kelima, menjaga masjid sebab kuburan menjadi terang. Kemudian yang keenam adalah tempat suci untuk beribadah. Tempat suci untuk beribadah. Kita teringat dengan seorang badui. Bada fi ta'ifatil masjid. Orang badui ini nomaden, tinggal di pedalaman, padang pasir. Mereka senantiasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, satu badui tersebut masuk ke masjid Nabi SAW dan tiba-tiba kencing di ujung masjid tersebut. Fasajarahun nas, umat manusia mau mencegahnya. Mah-mah itu ancaman. Para sahabat betul-betul marah mereka dengan perbuatan seperti itu. Fanahahum Nabi SAW, dilarang oleh Rasulullah. Jangan. Ini bagian daripada apa? Hikmah dakwah Nabi. Melihat segala sesuatu dengan keadaan. Ditimbang mana maslahat, mana mafsadahnya. Kalau dicegah bisa jadi, air kencing yang awalnya satu tempat bisa tercecer ke beberapa tempat. Tambah sulit membersihkannya. Atau yang kedua, terlumuri pakaian dan tubuh orang tersebut. Atau yang ketiga, kencing diberhentikan secara paksa itu mendatangkan mara bahaya, sakit kepada orang itu. Fa amara bi dhanubin min al-ma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatangkan seember air. Fa uhriqa alayh, diguyurkan kepada tempat yang ada najis tersebut. Kemudian ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan lemah lembut, inna hadzal masjid la yasilu li syai'in min hadzal bul wal qadr, masjid ini enggak pantas, bukan tempat untuk buang air kecil, bukan tempat untuk buang air besar. Innama li dzikrillah wassalat wa qiraatil quran, masjid ini untuk zikir, salat dan membaca Al-Qur'an, artinya ini tempat suci. Di dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan, badui ini mendoakan, Allahumma rahmat Muhammadan wa la tarham ahadan siwa, ya Allah rahmati Muhammad, jangan rahmati yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laqad hajarta wasi'a, kamu ini mempersempit sesuatu yang luas. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, innama bu'ithu muyassirin wa lam tub'ath mu'assirin, kamu ini diutus membawa kemudahan, tidak diutus membawa kesukaran. Ini dakwahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti zaman sekarang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nyari yang soro-soro. Nyari yang angil-angil. Innama bu'ithu muyassirin, kalian ini diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersusah. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, dengan segala macam fadilah yang ada, amalan yang pertama kali Nabi alaihi salatu wasallam lakukan ketika baru menginjakkan kaki hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah adalah apa? Bangun masjid. Masjid apa? Hah? Masjid? Kuba. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam di ujung kota Madinah, awal mau memasukinya, tiba di perkampungan Bani Amr ibn Auf. Fabana Masjid Kuba. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun di masjid itu Masjid Kuba. Sehingga di dalam sejarah Islam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, awalu masajid banaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu masjidin bana bunya fil Madinah, yaitu masjid pertama kali dibangun di kota Madinah adalah Masjid Kuba. Wa awalu masjidin bunya li umumin nas, dan Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang dibangun untuk keumuman umat manusia. Jadi kalau ada soal masjid apa pertama kali dibangun di dalam sejarah Islam, jawabannya Masjid Kuba. Baru ketika Nabi alaihi salatu wasallam sampai tiba di jantung kota Madinah, nah, lagi-lagi yang beliau lakukan adalah takhsisu ardhin, mengkhususkan untuk mencari lahan libina'il masjid, untuk membangun masjid beliau. Jadi yang pertama Masjid Kuba, kemudian Masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, ada fadilah tersendiri pada Masjid Kuba. Dan di antara salah satu sunnah ketika kita sampai di kota Madinah, disyariatkan untuk menziarahi masjid tersebut. Bahkan dalam satu riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Kuba yawm as-sabt mashyan wa rakiba. Setiap hari Sabtu Nabi alaihi salatu wasallam mengunjungi Masjid Kuba. Beliau di Madinah. Mengunjungi Masjid Kuba rakiban wa masya, kadang-kadang naik kendaraan, kadang-kadang berjalan kaki. Sempat saya hitung waktu itu ikhwani afitakumullah, kalau tidak salah sekitar 9 kilo. Kadang-kadang Nabi alaihi salatu wassalam, kurang lebih, saya lupa, kurang lebih sekitar 9 kilo. Nabi alaihi salatu wassalam rakiban wa masya, mengendarai, artinya kendaraan bisa di keledai atau unta. Dan terkadang Nabi alaihi salatu wasallam jalan kaki 9 kilo. Karena senangnya dengan masjid ini. Bahkan ada fadilah tersendiri. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma kharaja ila Masjid Kuba fa shalla kana ka ajri al-umrah." Barang siapa yang keluar, dia bertoharah dalam rumahnya, kemudian dia keluar menuju ke Masjid Kuba, kemudian sholat. Sholat sunnah ataupun sholat wajib. Karena ke ajril umrah, dia mendapatkan pahala umrah. Yang menziarahi Masjid Kuba, tapi dengan syarat apa? Bersuci di rumahnya, dari tempat tinggalnya. Kalau kita di Madinah, di hotel. Kita wudu atau mandi besar. Kemudian niatkan ziarah ke Masjid Kuba, sholat di sana mendapatkan pahala umrah. Maka amalan yang pertama dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah masjid. Kemudian fadilah yang ketujuh, sholat di masjid mendapatkan ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilah yang kedelapan, sholat di masjid mendapatkan pahala yang berlipat, dalam satu riwayat 27 ganjaran. Sholat berjamaah, dalam riwayat yang lain 25. Kemudian mendapatkan naungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari keutamaan ini ikhwani hafizakumullah, memberikan kepada kita support, himbauan, anjuran, memberikan semangat. Ini bukan keutamaan-keutamaan yang ringan, besar yang kita sebutkan. Dan sebagiannya, karena sempitnya waktu, tidak kita sampaikan dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang datang ke masjid dengan wudu, menyempurnakan wudu, kemudian sholat berjamaah, ghufira lahu dhunuba, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar mendapatkan ganjaran sebagai ahlul masjid, umarul masjid. Dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang ada. Di tempat ini, di tempat pendidikan ini, di pondok ini, di wilayah ini, kita memiliki Masjidur Rijal dan kita memiliki Masjidun Nisa sebagai tempat ibadah, sebagai tempat ta'lim, sebagai majelis ilmu, tempat kegiatan belajar, mengajar, aktivitas mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berikutnya insyaAllah setiap kajian maka Masjidun Nisa dibuka dan tetap dilanjutkan adanya pembangunan di samping masjid tersebut di luar waktu taklim. Nah, dan kajian yang ada di ma'ahad ini dimulai dari hari Ahad dan hari Senin yang diisi oleh Abdul Hakam At-Tamimi di kitab Uthulul Thalatha dan Bulughul Maram. Kemudian hari Selasa diisi oleh Al-Ustadz Miqdad Ibn Faik Bamajbur. Naam, dalam kitab Adabul Mufrad. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis malam Jumat diisi oleh Al-Ustadz Khidir Abu Zakaria. Naam, hafizahullah, pada kitab Raudatul Anwar Sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan begitu pula kitab Tauhid. Naam, ringkasan daripada kitab tersebut. Ini semua jadwal pengajian antara maghrib naam sampai isya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk melanjutkan program berikutnya, pembangunan lantai kedua di Masjid Nisa. Wallahu ta'ala a'lam ila huna walhamdulillah.